show you what we do when we all go crazy. Apapun alasan kalian berada di sini malam ini, aku gak peduli. Yang penting baliknya happy. Mencari hiburan kata belum panas, masih baru hangat. Yang lupa tak semangat, enak hidup. Akan dicoblo yang mana, you better scream out.